Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang perlu kita terus iringi kehidupan kita ini, dua perangai, yaitu perangai syukur dan sabar. Dan sungguh kemuliaan seorang muslim atau muslimah di dalam mengarungi hidup adalah ketika menjalani perkara yang Allah dan Rasul-Nya puji, yang Allah dan Rasul-Nya puji. Ketika kita dapat dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala memuji sesuatu, Rasulullah s.a.w. memuji sesuatu, ini ketika diterapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, maka kemuliaan dunia akhirat akan dia terima, akan dia dapati. Naam, syukur dalam sekian ayat banyak, sehingga syukur itu betul-betul didapati, diterima, dimiliki oleh orang-orang pilihan yang Allah pilih dari hambanya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit hambaku yang mau bersyukur, kata Allah SWT. Yang jelas para nabi-nabi Allah, Rasulullah itu yang paling pertama dan paling utama mendapati dan memiliki perangai yang mulia syukur itu. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, bahwa orang yang dikatakan bersyukur bukan hanya sekedar dia menyatakan Alhamdulillah ketika mendapatkan kebaikan, rezeki dan yang misalnya. Tapi orang yang bersyukur itu ialah di mana dia ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian nikmat yang ada, dia pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Hadza huwa syakir. Itulah orang yang bersyukur. Namun ketika sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, dia pergunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kufur. Makanya kata Abu Ali rahimahullah dan sebagian ulama salaf menyatakan, kullu ni'matin an'amallahu 'alaik la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, nikmat tersebut, namun nikmat itu tidak mampu mendekatkan diri engkau kepada Allah, justru itu bala bagi kamu, bumerang bagi kamu. Oleh karena itu benar-benar sedikit, seperti yang Allah sebutkan, wa qalilum min ibadiyah syakur. Dan juga Allah tegaskan dalam sekian ayat Al-Quran dalam perkara ini, tentang sedikitnya keutamaannya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. Saking banyaknya nikmat Allah sehingga kalian enggak mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Antum perhatikan ayat tersebut. Allah langsung menyetempel dengan lafaz al-insan. Al-insan, alif lam yang ada pada insan itu, al-insan itu lil istighraq kata ulama ahli nahwu. Artinya apa? Semua manusia. Apa perangainya semua manusia ini kata Allah? Innal insana, sungguhnya manusia-manusia ini la zalumun kafar. Sungguh mereka ini tabiatnya zalim. Kafar, kufur nikmat. Illa man hadahullah. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat tersebut, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Artinya apa? Mu'dhamul insan, mayoritas manusia itu kezaliman yang mereka lakukan. Dan mayoritas manusia itu kekufuran yang mereka lakukan. Kufur nikmat. Hanya yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala syukur. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini bagaimana yang telah diketahui, kita akan membahas perangai yang satunya adalah sabar. Adalah sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqahum thumma sa'aluhu fa'aqahum thumma sa'aluhu fa'aqahum hatta nafidha ma indah faqala ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirahu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sekelompok dari sahabat Ansor datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu dari mal, dari harta. Rasul beri, kemudian minta lagi, diberikan lagi, kemudian minta lagi, diberi lagi. Akhirnya apa yang ada pada Rasul habis, sudah enggak ada lagi. Dan beliau menyatakan, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum. Tidaklah aku memiliki kebaikan, enggak mungkin aku simpan untuk kalian. Aku akan berikan semua kepada kalian apa yang aku miliki dari kebaikan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menjaga iffah, nanti akan kita bahas syarahnya. Barang siapa yang mau berbuat iffah, maka Allah beri perangai iffah bagi dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan bagi dia. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah berikan perangai sabar kepada dia. Dan tidak ada satupun dari kaum muslimin atau muslimat yang diberi sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih luas daripada diberi oleh Allah perangai sabar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini yang akan kita bahas adalah perangai sabar. Di mana perangai sabar ini, akhlak sabar ini akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul. Dijuluki mereka sebagian rasul-rasul Allah adalah ulul azmi karena kesabarannya yang sangat luar biasa. Dalam berdakwah, dalam menghadapi ujian, rintangan, cercaan, makian, bahkan mau dibunuh, dan berbagai macam bentuk gangguan-gangguan yang digencarkan oleh kaumnya itu, mereka sabar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Diapakan? Dibakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapakan? Waduh, dimaki-maki. Tukang sihir, gila, terus. Sampai suatu ketika beliau berdakwah di Taif, itu luar biasa, caci maki yang kotor. Ketika Rasul berdakwah kepada mereka, kaum musyrikin ini, sudah dimaki-maki kayak gitu, dilempari sampai bengkak kaki beliau. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah SAW, adakah kejadian, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Antum tahu perang Uhud bagaimana kaum muslimin, para sahabat, 70 sahabat meninggal, Rasul berlumuran darah, tanggal giginya, satu demi satu yang menjaga Rasul itu terbunuh. Dalam satu riwayat, orang kedua, ada 4 sahabat, orang kedua ini, mereka menduga itu Rasul dibunuh, sehingga mereka teriak, Muhammad sudah meninggal. Asyahid, sangat dahsyat ujian yang Rasul terima ketika itu perang Uhud. Dan sahabatnya sekian meninggal, syuhada, Rasulnya juga demikian sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya istri beliau, adakah yang lebih dahsyat daripada itu? Ada. Yaitu ulah kaummu ketika Rasul berdakwah di Thaif itu. Nah, caci dengan cacian yang luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Sehingga Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa ada dua malaikat yang menjaga gunung ini yang menemui engkau ya Muhammad. Dan datanglah dua malaikat yang menjaga gunung dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kami utusan Allah. Ya Muhammad, mau apa? Apa yang engkau inginkan wahai Muhammad? Kami siap menjalani apa yang kamu inginkan. Gunung itu, mau ditumpahkan semua ke mereka ini, biar mereka mati semua, yang mencerca kamu itu. Kata Rasul, jangan. Saya berharap, keturunan mereka, ya'budunallah. Ada nanti yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap dari keturunan mereka. Asyahid dari sini bahwa kalau perang Uhud itu kan luka fisik tersayat, dan misalnya tanggal giginya kan fisik, itu lebih ringan ketimbang cacian dan cercaan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Nah, jangankan mencerca seperti itu atau melukai aja itu sudah la yufihu qaumun suja nabiyahu. Kaum enggak akan pernah beruntung yang melukai nabinya. Tapi Rasul sabar. Bukan bagaimana ya Rasulullah ya Muhammad, apakah gunung ini kita runtuhkan biar mereka mati semua? Bukan. Wes, runtuhkan. Enggak. Nah, aku berharap dari keturunan mereka ada yang ya'budunallah. Dan demikian memang seperti itu Rasulullah SAW Khalilullah, kekasih Allah SWT, dan memang beliau diberi oleh Allah perangai sabar. Dan perangai sabar itu, kata Rasul tadi SAW, adalah perangai yang paling baik dan paling luas yang Allah berikan kepada hambanya. Wa ma utiya ahadun khairan wa awsa minas sabr. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seorang hamba oleh Allah SWT yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian sabar. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak tentang keutamaan sabar dalam ayat-ayat Al-Quran. Kembali kepada hadis tadi, naam, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika menjelaskan di situ tatkala beberapa sahabat Ansor meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, syai'an minal mal, minta harta gitu kepada Rasulullah, Rasul beri, kemudian minta lagi, diberi lagi, minta lagi, diberi lagi, sampai habis. Ma indahu minal mal, sampai Rasul enggak ada harta lagi yang mau dibagikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka dan memberikan petunjuk bahwa tidaklah aku memiliki kebaikan yang ada pada diriku, enggak mungkin aku simpan buat kalian, enggak mungkin. Mesti aku berikan kepada kalian. Tapi barang siapa yang yasta'fif, nah, yaitu orang yang memiliki akhlak iffah. Iffah menahan diri, menjaga diri dari apa yang Allah haramkan, baik itu makanan, minuman, atau pakaian dan yang semisalnya. Dia tahan, dia jaga. Walaupun itu menguntungkan secara duniawi, tapi itu haram. Nah, walaupun itu bisa membuat dia senang, senang, bersenang-senang di dunia, tapi itu haram. Dia jaga, dia hindari, dia tahan. Itu iffah. Itu iffah. Maka Allah akan bantu, akan tolong kepada dia untuk memiliki perangai tersebut. Sehingga dengan pertolongan Allah itu mudah bagi dia untuk meninggalkan hal-hal yang haram tadi. Dikarenakan dia apa? Berusaha untuk menjaga diri. Maka Allah bantu, Allah tolong dia. Sehingga dalam segala lini dia, urusan dia, ranah dia dalam pekerjaannya, muamalahnya, kemudian menghadapi orang, menghadapi sesuatu, perkara, masyakil yang ada, yang di depan dia, yang itu mengarah kepada perkara yang haram, zalim, dan yang semisalnya, dia mundur. Dia tahan, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk menguatkan itu. Nah, dan barang siapa yang yastaghni, merasa dia cukup, dia enggak butuh pemberian manusia, enggak mengharap pemberian manusia. Dia tidak berharap pemberian manusia, merasa cukup qanaah dari apa yang Allah berikan kepada dia. Murni minta kepada Allah, mengharap yang ada di Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap apa yang ada di manusia. Ketika dia berupaya seperti itu, Allah tolong dia untuk memiliki akhlak itu. Yughnihillah. Nah, ini suatu kemuliaan yang besar, kehormatan yang besar bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan sesuatu kepada dia, kepada hambanya, jangan dihitung berapanya, tapi sekehendak Allah. Pahala-pahala yang ma'ruf dalam hadis yang sahih, orang yang berbuat baik itu diberi pahala oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Namun ketika amalan itu Allah yang menjamin, maka tanpa batas. Termasuk sabar ini. Termasuk sabar. Itu pahalanya enggak akan bisa satupun makhluk membatasinya. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu dipenuhi oleh Allah bighairi hisab. La hadda fih. Gak ada batasan. Sekehendak Allah SWT. Artinya apa? Sangat mungkin lebih daripada 700 kali lipat. Ini pahala yang Allah siapkan, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Apakah itu kematian, sakit, kemiskinan, dan yang lainnya. Dia sabar, tetap istiqomah, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, tetap mengikuti apa yang telah Allah tetapkan dalam perkara ini, gariskan dalam ayat maupun hadis yang sahih. Dia sabar di atas itu. Itu pahala yang Allah berikan kepada dia, janjikan tanpa hisab, tanpa batas. Segala Allah SWT. Sehingga benar adanya. Tidak ada seseorang yang diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar. Sabar ketika dia taat kepada Allah, terus istiqomah, terus ikhlas kepada Allah, taat kepada Allah, terus amalan yang baik. Tidak ada amalan yang baik kecuali dia terus dia melakukan demikian. Dan sabar di atasnya, sekalipun gangguan, penghalang, rintangan merintangi dia, jalan di atas taat kepada Allah SWT, sabar di atasnya. Maksiat yang mengangah di depan dia, yang bagi dia gampang dan mudah untuk melakukan maksiat tersebut, wal'iyadzubillah, dia tahan, dia jauhi. Sekalipun iming-iming yang diberikan kepada dia besar, banyak, luas, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dia tahan untuk menjauh dari kemaksiatan tersebut. Sakit, misalnya, musibah yang Allah berikan kepada dia, dari musibah-musibah yang ada. Naam. Dengan berbagai macam bentuk musibahnya dan tingkatannya dan kondisi keadaannya, sabar. Dikembalikan kepada Allah. Yakin bahwa ini semua adalah penghapus dosa. Dosa berguguran. Ketika diberi musibah oleh Allah, dia sabar. Di samping pahala yang Allah janjikan, dosa pun berguguran. Jangankan sakit yang luka atau patah tulang dan yang semisalnya, duri yang tertusuk pada dirinya, dia sabar, itu sudah bernilai pahala. Dan di samping itu, dosa apa? Berguguran. Ikhwati biddin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini, di poin yang ketiga tadi disebutkan, nah, ketika Rasul menyebutkan barang siapa yang merasa cukup akan pemberian Allah dan tidak berharap apa yang kepada manusia, Allah cukupkan bagi dia. Dan barang siapa yang betul-betul kokoh di atas kesabaran dan membiasakan diri untuk sabar, nah, maka Allah akan beri perangai bagi dia kesabaran. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin orang itu menghadapi kesempitan rezeki hidup dan beberapa perkara-perkara yang urusan dunia betul-betul dia merasa teruji dengan kekurangan yang ada itu. Dan dengan musibah itu merasa dia. Naam. Dan mungkin dia ini mampu untuk berbuat sesuatu yang dia lakukan tersebut, tapi itu haram, maksiat, dolim, dan yang lainnya, dia tahan. Dia tahan. Demikian pula dia mampu berbuat taat kepada Allah, tapi penghalangnya banyak. Untuk menghalang-halangi dan menggagalkan taat tersebut kepada Allah, dia lawan, dia hadapi itu semua. Sehingga betul-betul sabar itu melebur dalam kalbu dia. Maka Allah bantu, Allah tolong dia untuk mendapati dan memiliki perangai tersebut. Dengan itu, maka pahala yang Allah janjikan tanpa batas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, tentu terlebih dalam masa corona, wabah yang sekarang melanda ini, suatu hal yang lumrah atau maklum di kalangan kaum muslimin, muslimat terkhusus, perekonomian turun jatuh. Dan itu ucapan presiden kita gitu. Bahwa dengan COVID ini betul-betul perekonomian jatuh. Dan itu yang dirasakan oleh banyak orang. Kalau ada sebagian naik, stabil dan yang lain, itu sebagian kecil. Secara umum, jangankan Indonesia, dunia. Seperti itu. Cuman hal ini perlu untuk kita camkan pada diri kita masing-masing. Jangan sampai larut kita memburu dunia. Jangan sampai larut kita memburu dunia sehingga lupa atau terbengkalai ketaatan dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah, zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Ini musibah. Nah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." "Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Ini firman Allah, qaulullah Rabbul alamin yang berfirman. Naam. Yang hak yang pasti-pasti benar. Dalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Al-haqqu mir rabbika. Pasti kebenarannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidup dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi oleh Allah rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Siapa itu yang bertakwa kepada Allah? Apa itu takwa? Ini solusi terbaik. Sepanjang waktu, sepanjang masa, ia takwa kepada Allah. Untuk menghindari, menjauhkan dari kesempitan. Hidup penuh dengan masalah, hidup dengan kemiskinan, dan yang lainnya. Ini, ayat ini. Itu janji Allah. Wallah la yukhliful mi'ad. Janji Allah, Allah pasti enggak mungkin mengingkari janjinya. Enggak mungkin. Yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar hidupnya dan diberi rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusran. Yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya dia mudah. Wa man yattaqillaha, barang siapa takwa kepada Allah, yaj'al min amri, Allah jadikan urusan dia mudah. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah dalam menjelaskan dua ayat ini kata beliau, wa minal ma'lum anna afdhalal arzaq al ilmun nafi'. perkara yang maklum bahwa rezeki-rezeki yang paling afdol adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya wabah yang ada bukan berarti berhenti thalabul ilm, la. Naam. Thalabul ilm jalan terus. Tidak ada pengecualian ketika ada wabah, berhenti thalabul ilm. Para ulama aimatus salaf ketika datang wabah, mereka berhenti diam, enggak ngajar sama sekali, wala ilmu wala syekh. Tidak ada, belum kita dapati riwayat yang seperti itu. Nah, hanya saja teknisnya, caranya, itu yang dibahas oleh para ulama. Adapun menuntut ilmu, ketika Imam Ahmad ditanya, ilamata antaktubul hadith ya Abu Abdillah, sampai kapan kau menulis hadith? Jadi menuntut ilmu hadith sampai kapan? Jawabannya apa beliau? Ilal mamat. Sampai mati. Nah, Ibnu Mubarak juga ditanya, ila mata antaktubul hadith, antaktubul ilm, sampai kapan engkau menuntut ilmu hadith, sampai kapan? Jawabannya, minal mahbarah ilal makbarah. Mulai aku bisa menggoyangkan tinta sampai masuk ke kuburan. Semua seperti itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sabar adalah perangai yang mulia. Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad, kata beliau, inna ahabba ibadillah ilallah asyakur as-sabir alladhi idza ibtuliya sabara wa idza utiya syakara. Kata Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah rahmatan wasi'ah, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang banyak bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sabar, lagi sabar. Bersyukur, lagi sabar. Yaitu ketika diuji oleh Allah dengan segala ujian yang ada, dia sabar. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Itu hamba dari hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ujian itu mesti diterima oleh hamba Allah. Adapun besar kecilnya itu sesuai dengan kadar iman, ilmu, dan kekuatan dia dalam berpegang terhadap agama ini. Kadarnya itu, besar kecilnya ujian itu sesuai dengan kadar ilmu dia, iman dia, kekokohan dia dalam berpegang teguh terhadap agama ini. Yang paling besar, para nabi, inna asyadal bala al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala rajulu ala hasabi dini fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala. Paling besarnya ujian, yang paling beratnya ujian yang Allah timpakan para nabi, kemudian baru para sahabatnya, kemudian di bawahnya. Seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agama dia, kekuatan istiqomahnya, imannya kokoh dalam memegang sunnah. Semakin kokoh dan kuat dia di atas sunnah, zidah fil bala, semakin ditambah ujiannya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dalam Tarikh Baghdad, beliau menyatakan, la yadzukul abdu halawatal iman hatta ya'tiyahu al-bala min kulli makan. Subhanallah. Sufyan Tsauri termasuk salah satu dari Amirul Mukminin fil Hadis. Kata beliau, seorang hamba Allah belum merasakan manisnya iman sampai datang kepada dia bala dari berbagai arah, dari berbagai tempat. Nah, bagaimana menanganinya? Solusinya sabar. Sabar, gak ada lain pilihan bagi kita kecuali sabar. Nah, makanya disebutkan dalam surat Al-Furqan di ayat ke-20, kata Allah, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan satu di antara yang lain, di antara kalian, itu fitnah. Lafadznya itu, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun," kata Allah. Kami jadikan satu di antara kalian yang lainnya itu ujian. Sabarkah kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian bagi umatnya. Umatnya ujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya ujian bagi orang miskin. Orang miskin ujian bagi orang kaya. Ayah ujian bagi anaknya. Orang tua terhadap anaknya ujian. Anaknya terhadap orang tua ujian. Seseorang terhadap sahabatnya ujian. Sahabatnya kepada seorang tersebut ujian. Kuncinya satu. Atas birun. Sabarkah kalian menghadapi ujian tersebut? Kalau anak, sabarkah kalian menghadapi orang tuamu? Kalau sahabat, sabarkah kalian menghadapi sahabatmu? Kan begitu. Nah, namanya sahabat, manusia di antara kita, ya enggak mungkin ada yang sempurna. Mesti punya kekurangan. Punya kesalahan. Punya aib, itu mesti. Kita ini manusia, bukan malaikat. Tapi apakah kesalahan, kekeliruan, khilaf, itu menjadi penyebab untuk kita buang, kita singkirkan, kita cerca, kita jamak kehormatannya, kita maki-maki, kita ini pun. Apakah seperti itu? Kan enggak. Jawabannya apa? Atas birun. Sabarkah kalian terus mencari bimbingan dalam Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah ketika mendapati ujian seperti itu, fitnah seperti itu, atau tidak? Nah, ada ungkapan yang subhanallah dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata beliau, man talaba akhon bila aib baqiya bila ahin. Orang yang menuntut atau mencari sahabat, saudara, sahabat persahabatan yang enggak punya aib, enggak punya aib, dia akan sendirian tanpa saudara, tanpa sahabat. Gak akan punya sahabat, gak akan punya saudara. Kalau yang dicari sahabat yang gak punya aib. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim, apalagi Ahlus Sunnah itu ya dalam persahabatan, pergaulan harus banyak memberikan uzur. Nah, jangan langsung difonis, klaim fonis, mati ini, sesat, carut marut ini, bodoh atau apa. Ya, gak dapat apa-apa ya, gak punya teman, gak punya sahabat, kalau seperti caranya. Abu Kilabah rahimahullah menyatakan, ketika kamu mendapati pada saudara bahwa sesuatu yang kamu gak suka, cari uzur. Cari uzurnya. Mungkin begini, mungkin gak sengaja, mungkin. Cari uzurnya dulu. Nah, fa'ilam tajid. Bayangkan. Kalau kamu gak dapati uzur itu, fakul, ucapkan. La'ala fihi uzrun la'arifuhu. Bayangkan. Itu sudah maksimal loh. Kalau kamu melihat pada saudara sesuatu yang kamu gak sukai, cari uzurnya dulu. Jangan difonis, cari uzurnya dulu. Ketika gak dapati, ucapkan. Barangkali ada uzur yang aku gak tahu. Masih seperti itu. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sabar, memang pahit. Nah, sehingga Imam Syafi'i mengibaratkan, as-sabru ka sibri atau ka ismihi murun madzaikuha wa awaqibuha ahla minal asr. Sabar itu kayak sibr, cadam, pahit rasanya, pahit. Tapi kesudahan dari sabar itu lebih manis daripada madu. Paham? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Saleh al-Muri rahimahullah, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Mausu'ah, karya Ibnu Abi Dunya. Kata Saleh al-Muri rahimahullah, "Lau kana sabru hulwan ma qala Allahu azza wa jalla linabihi isbir." Kalau sabar itu manis, gak mungkin Allah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbir, sabar wahai Muhammad, gak mungkin. Menunjukkan apa? Sabar pahit, butuh perjuangan. Butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita memiliki perangai itu. Butuh kesabaran, keikhlasan kepada Allah jalla wa'az. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam menghukumi, dalam menjalani. Sabar itu, hidup ini. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Walakin sabr mur, kata beliau. Tapi karena sabar itu pahit, ya sudah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran kepada Rasulullah, isbir. Sabarlah engkau. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah sebutkan di surat Yusuf, fasabrun jamil, disebutkan oleh Amr bin Qais al-Mala'i, apa makna sabrun jamil? Kata beliau, ar-ridha bil musibah wa taslim. Ridha ketika menerima, mendapati musibah dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya dan karena tingginya derajat sabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abu Yazid Ar-Raqi Al-Faith ibn Ishaq rahimahullah, qala sa'altu Fudail ibn Iyad rahimahullah an qalihi ta'ala salamun alaikum bima sabartum, di surat Ar-Ra'd ayat ke-24. Naam, Yazid Ar-Raqi Al-Faith ibn Ishaq bertanya kepada Fudail bin Iyad tentang ayat ini, salamun alaikum bima sabartum. Faqala sabaru anfusahum ala ma amarahum bihim min ta'atih. Wa sabaru anfusahum ammanahum anhu min maksiatih. Faqalat lahumul malaikah hina akramahumullah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbadar. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan buat kalian dengan sebab kalian sabar ketika dunia ini, ketika masuk jannah. Ketika masuk jannah surga Allah SWT. Apa kata beliau? Mereka waktu di dunia sabar ketika menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Untuk menjalani taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sabar untuk menjauh segala larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga malaikat menyatakan kepada mereka ketika Allah muliakan mereka dengan jannah. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan buat kalian dengan sebab kalian waktu di dunia sabar. Untuk terus taat kepada Allah. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita tentunya pilihan hanya dua. Tidak ada yang ketiga. Baik buruk, jannah, nar. Itu ujung-ujungnya. Taat kepada Allah Rasulnya atau maksiat kepada Jawa Al-Iyudzubillah. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi hidup di dunia ini, tatkala kita jalani dengan sabar dan syukur tadi yang telah dijelaskan di awal, harapannya kita termasuk hamba Allah yang diberi oleh Allah derajat yang mulia di sisinya. Diberi pahala oleh Allah yang tanpa batas. Diberi oleh Allah jannahnya dan segala pahala-pahala dari Allah yang lipat ganda. Oleh karena itu, sibukkan diri kita hidup ini di samping talabul ilm, itu merupakan kesibukan yang paling mulia dari apa yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada kesibukan dari hamba Allah yang dia beribadah kepada Allah melainkan sibuk dalam talabul ilm dan sabar di atas talabul ilm, menuntut ilmu syar'i dan ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas bukan hanya sekedar salah satu syarat diterima ibadah, la itu na'am itu pasti, tapi ikhlas kata Ibnu Qayyim rahimahullah itu akan menimbulkan insyirahus sadr watibun nafas, lapang dada, enak menjalankan sesuatu itu enak, mudah. Dan jiwanya baik. Tidak penuh rasa berat, nyesal, malas, tidak ada itu. Ketika dia apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya wal'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.